Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan yang telah lewat? Ya, sudah kita ambil dua macam akhwat kana. Macam yang pertama adalah af'alul qulub, yaitu yang pertama dhanantu. Apa contohnya? Dhanantu Zaidan ya qaiman. I'rabnya mudah ya. Hasibtu. Ya, satu makna dengan dhanantu. Demikian pula khiltu. Ya. Khiltu apa maknanya? Dhon ya. Tapi terkadang dia dibawa kepada makna al-yaqin. Ya, seperti ma khiltu niziltu fikum dhamina. Mun ra'aitu, maknanya apa ra'aitu? Ya, lil yaqin. Saya melihat ini lil yaqin. Demikian pula alimtu za'amtu. Za'amtu untuk apa? Za'amtu lirjhan. Ya. Untuk menunjukkan rajihnya. Ya. Ja'altu. Ja'altu lil yaqin ya, terkadang untuk dhon juga. I'taqadtu wa dhonantu, bukan bermakna khalaqa ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Wa'alam ya. Wa'alam anna li af'ali hadzal bab salasata ahkam, itu ya. Sudah dibaca tadi. Wa'alam. Sudah dibaca belum? Ya. Coba dibaca dulu dari matanya wa'alam, di situ biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wa'alam anna li af'ali hadzal bab salasata ahkam. Al-awwal al-i'mal wa huwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami'. ثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره نحو زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت وهو جائز لا واجب وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله والمتوسط بالعكس ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا بمجيء ما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم وما النافية نحو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولا النافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمرو وإن النافية نحو علمت والله إن زيد قائم وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمرو الأول الإعمال وهو نصبها للجزئين وهو الأصل وهو واقع في الجميع أي في جميع أفعال هذا الباب الجامد منها والمتصرف القلب التصيري ويختص الحكمان الآتيان كالحكم الذي زدته بالقلب المتصرف وقد يعرض الحكم الأخير عن التعليق لكل فعل يدل على الشك أو يتضمن معنى العلم وإن أو يتضمن معنى العلم وإن كان قاصرا كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا فيبقى مدخولها على إعرابه قبل دخولها وتبقى هي على معناها في إفادة الظن أو العلم وذلك لضعف العامل القلبي المتصرف عن العمل بتوسطه بين المبتدا والخبر أو تأخره عنهما نحو زيد ظننت قائم هذا مثال لتوسطه وإعراب زيد مبتدا وقائم خبره وظننت فعل وفاعل وزيد قائم ظننت وهذا مثاله لتأخره وإعرابه زيد المبتدأ وقائم خبره وظننت فعل وفاعل والفعل الملغي وفاعله حينئذ والفعل الملغى وفاعله حينئذ بمنزلة الظرف إذ معناه زيد قائم في ظني ولا محل للملغى أصلا قاله ابن عنق وهو أي الغاء جائز لا واجب لأن سببه لا يقتضي ذلك ولا ممتنع لأنه أمر اختياري راجع للمتكلم وجعل أبو حيان لجواز الإلغاء شرطين الأول ألا تدخل علام الابتداء على الاسم نحو لزيد ظننت قائم ولزيد قائم ظننت فإنه حينئذ لا يجوز الإلغاء ولا يجوز الإعمال. الثاني ألا ينفي نحو زيد زيد ألا ينفى ألا ينفى ألا ينفى نحو زيدا زيدا منطلقا لم أظن ولا وزيدا لم أظن منطلقا فإنه لا يجوز فيه إلى الإعمال ولا يجوز الإلغاء لأنه يتعين بناء الكلام على الظن المنفي وإلغاء العامل المتأخر عن المفعولين أقوى من إعماله بلا خلاف لضعفه بالتأخر والمتوسط أي والعامل المتوسط بين المفعولين نحو زيد ظننت عالم بالعكس أي فإعماله أقوى من إلغائه لأنه عامل لفظي فهو أقوى من الابتداء لأنه عامل معنوي وهذا ما جزم به ابن هشام في التوضيح والشذور هو الأصح وقيل هما في التوسط سواء وجزم به في شرح القطر وصاحه المرادي ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم على مفعوليه على مفعوليه على مفعوليه لأن على مفعوليه على مفعوليه لأن المقتضي للعمل إذا تقدم كان أقوى منه إذا تأخر نحو ظننت زيدا قائما فلا يجوز أن يقال ظننت زيد قائم في رفعهما خلافا للكوفيين والأحفش في إجازة الإلغاء مع تقدم العامل مستدلين بنحو قول الشاعر كذاك أدبت حتى صار كذاك أدبت حتى صار من خلقي من خلقي أني رأيت كذاك أدبت حتى صار من خلقي من خلقي أني رأيت ملاك شيمة الأدب وقولي كعب بن زهير أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما يقال لدينا منك تنويل. Kita baca dulu matanya biar ada gambaran. Wa'lam anna li'af'ali hadzal babi thalathat ahkamin. Ketahuilah bahwasanya bagi fi'il-fi'il bab ini ada tiga hukum. Bab ini yang dimaksud apa? Bab ini dhanna wa khawatuha. Ya, dhanna wa khawatuha. Apakah af'alul qulubnya ataupun af'al tafsirnya. Bahwasanya fi'il-fi'il ini memiliki tiga hukum. Yang pertama, al-i'mal, diamalkan. Yaitu apa? Menasabkan dua maf'ulnya. Wa huwa al-asl, dan ini hukum asalnya. Yaitu bahwasanya fi'il-fi'il tersebut beramal, menasabkan dua maf'ul. Wa huwa waqi'un fil jami', dan beramal ini diterapkan untuk semuanya. Dari af'alul qulub ataupun af'alul tafsir. Apakah yang jami' ataupun yang mutasarrif. Asan yang kedua al-ilgha. Ya, diilgha. Apa itu ilgha maksudnya? Ibdalul amali lafzan wa mahallan li dha'fi al-amili bitawassutihi. Ada tambahan di situ ya? Di sini bitawassutihi nahu. Ada yang kurang? Bitawassutihi aw ta'khurihi ya. Yang kedua ilgha. Ilgha adalah membatalkan amalannya fi'il-fi'il tersebut baik pada lafaznya ataupun pada pada mahalnya. Tidak diamalkan pada lafaznya, tidak pula pada mahalnya. Kenapa? Li dha'fil amil, karena lemahnya amil. Ya, dengan sebab amil tersebut berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Ataupun karena sebab ya amilnya diakhirkan. Ini maksudnya amil ya fi'il-fi'il tadi. Ya, saya ulangi, bahwasanya ilgha adalah membatalkan amalannya fi'il-fi'il yang telah disebutkan. Baik pada lafaz ataupun pada mahal. Karena lemahnya amil. Yaitu ketika amil berupa fi'il-fi'il tersebut diletakkan di tengah-tengah antara dua maf'ulnya ataupun diakhirkan dari dua maf'ulnya. Ya. Contohnya, contoh diibbolnya atau dibatalkannya, digugurkannya amalan fi'il-fi'il tadi karena sebab dia berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya adalah Zaidun dhonantu qa'imun. Zaidun dhonantu qa'imun. Ya. Jadi Zaidun diharap sebagai mubtada, qa'imun khobar. Ya. Dhonantu fi'lun wa fa'il. Sudah kayak gitu aja. Kemudian contoh yang kedua yaitu tidak diamalkannya fi'il karena sebab dia datangnya terakhir ya setelah dua maf'ulnya adalah Zaidun qa'imun dhonantu. Zaidun qa'imun dhonantu. Wa huwa jaiz la wajib. Dan di ilgha itu sifatnya boleh. Ya, tidak wajib. Kalau diamalkan pun boleh Zaidan dhonantu qa'iman. Ya, Zaidan qa'iman dhanantu. Wa ilgha'ul mutaakhir aqwa min i'malihi. Ya, tidak mengamalkan amil yang diakhirkan dari dua maf'ulnya itu lebih kuat daripada mengamalkannya. Jadi pada contoh Zaidun qa'imun itu yang lebih kuat adalah tidak diamalkan. Zaidun qa'imun dhanantu. Wal mutawasit bil aksi, sedangkan pada amil yang berada di tengah-tengah antara maf'ulnya, lawannya justru yang diamalkan lebih kuat. Zaidan dhanantu qa'iman, yang lebih kuat seperti itu. Ya. Wala yajuzu ilgha'ul 'amili al mutaqaddim, dan tidak boleh mengilgha, membatalkan amil yang dia mendahului dua maf'ulnya. Contohnya dhanantu Zaidan qa'iman, tidak boleh dikatakan dhanantu Zaidun qa'imun. Dengan apa? Membatalkan amalnya dhanantu. Khilafan lil kufiyin, berbeda halnya dengan pendapat orang-orang Kufah yang mereka membolehkannya. Wa qawlu Ka'b, mereka berdalil dengan ucapannya Ka'b, ya, Ibni Zuhair, arju wa amulu an tadannuwa mawaddatuha wa ma ikhalu ladaina minka tanwilu. Mana syahidnya di sini? Arju wa amulu an tadnuwa mawaddatuha wa ma ikhalu ladaina minka tanwilu, ya di sini. Ladaina minka tanwilu. Khala ya khalu, ini tuh. Arju, aku berharap, wa amul dan berangan-angan an tadnuwa mawaddatuha, agar cintanya wanita tadi tadnuwa mendekat kepadaku. Wa ma ikhalu ladaina minka tanwilu, dan aku tidak meyakini bahwasanya tanwil, pemberian kebaikannya bisa sampai kepadaku. Di sini tidak diamalkan, ya. Padahal amilnya didahulukan yaitu khala ya khalu, ya aslinya pakai hamzahnya di fathah aslinya, cuma di sini dikasrah ikhalu, aslinya akhalu. Ya. Di sini tidak diamalkan, ya buktinya tanwilu di dhammah. Nih, ya. Nanti kita lihat, ya, yang robnya. Kemudian asalis yang ketiga, hukum yang ketiga setelah yang pertama i'mal, yang kedua ilgha, yang ketiga at-ta'liq. Apa itu ta'liq? Wa huwa ibdalul amali lafdhan la mahalla, yaitu membatalkan amalannya amil, yaitu fi'il-fi'il yang telah lalu, pada lafadznya saja, tidak pada mahalnya. Pada mahalnya tetap dia beramal. Ya. Kenapa di ta'liq? Ada sebab-sebabnya. Sebabnya disebutkan diantaranya lima ji'ima lahu sadrul kalami ba'dah wa huwa lamul ibtida, karena datangnya kalimat yang dia memiliki hak untuk diletakkan di awal kalam, yaitu setelah amil tadi. Ya. Apa itu yang dia memiliki hak diletakkan di awal kalam? Yaitu lamul ibtida. Lamul ibtida. Contohnya dhanantu la Zaidun qa'imun. Ya. Di sini dhanantu dita'liq dia. Dari sisi amalannya secara lafaz ditahan, tapi dari sisi amalannya secara mahal dia tetap beramal. Jadi jumlah la Zaidun qa'imun itu fi mahal nasbin saddama saddama maf'ulai dhanna. Kenapa di sini dita'liq dhanna? Karena datangnya malahu sadrul kalam yang setelah amil tersebut, yaitu lam la Zaidun qa'im. Ataupun yang kedua ma'an nafiyah, seperti ucapannya Allah Subhanahu wa taala laqad alimta ma haula'i yantiqun, juga sama. Ataupun la nafiyah. Iya, kalau tadi ma'an nafiyah, sekarang la an nafiyah. Alimtu la Zaidun qa'imun wa la amrun. Ataupun in an nafiyah, contohnya alimtu in Zaidun qa'imun. Ataupun hamzatul istifham, contohnya alimtu az Zaidun qa'imun am amrun. Istifham ini matanya. Ya. Jadi kita sekarang membahas tentang hukum tambahan yang terkait dengan fiil-fiil yang telah lalu, itu dhanna dan akhwatnya, baik itu afalu al-qulub ataupun at-tasir. Yaitu bahwasanya padanya ada tiga hukum: i'mal, ilgha dan ta'liq. Kita lihat di sini syarahnya dari Asy-Syarih rahimahullah. Al-awwalu al-i'mal wa huwa nasbuha lil juz'ain. Hukum yang pertama adalah diamalkan. Ya, apa itu amalannya? Nasbuha lil juz'aini. Di sini nasbuha idhafa apa kepada apa? Hah? Nasbuha idhafatul masdar ila fa'ilih. Ya, diidhafahkannya masdar kepada fa'ilnya. Dan masdar itu terkadang diidhafahkan kepada apa? Fa'ilnya, terkadang diidhafahkan kepada apa? Maf'ulnya. Seperti zikrullah, itu masdar. Zakara yadhkuru zikran. Zikrullah, terkadang ini idhafah disebut idhafah ma'nawiyah. Idhafah apa? Idhafah al-masdar ila fa'ilihi. Kalau misalkan dibawa kepada idhafah al-masdar ila fa'ilihi, artinya apa? Zikrullah. Hah? Ya Al-Quran, peringatan dari Allah. Iya. Di antara Al-Quran. Ya, kalau dijadikan di sini idhafah masdar kepada maf'ulnya, zikrullah berarti apa? Zikrullah ya, bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, ingat Allah gitu kan. Zikrullah, ingat Allah. Juga ilmullah, itu juga masdar. Kalau dijadikan sebagai idhafah masdar kepada fa'ilnya, berarti ilmu Allah. Tapi kalau diidhafahkannya masdar kepada maf'ulnya, ilmu tentang Allah. Gitu. Kenasbiha wa huwa nasbuha lil juz'aini, yaitu menasabkannya fi'il tersebut kepada dua bagiannya, yaitu dua maf'ulnya. Wa huwa al-aslu, dan inilah hukum asal dari fi'il tersebut, yaitu dia beramal menasabkan dua bagiannya ataupun dua bagian setelahnya sebagai dua maf'ulnya. Wa huwa waqi'un fil jami', dan i'mal ini terjadi pada semua fi'il yang telah lewat. Ai fi jami'i af'ali hadzal babil jamidi minha wal mutasarrif fil qalbi wa tasyiri. Yani pada seluruh fi'il bab ini, apakah yang jamidnya, contohnya apa yang jamid? Hab, ta'allam, iya kan? Wal mutasarrif, ataupun yang bertasarrufnya, baik itu yang qalbi ataupun yang tasyiri. Wa yahtassul hukman lil atiyani kal hukmi alladhi zidtuhu bil qalbi al mutasarrif. Ya. Dan dihususkan dua hukum yang akan datang. Apa itu dua hukum yang akan datang? Ilgha dan ta'liq. Seperti hukum yang saya tambahkan. Ya. Yaitu dihususkan dengan jadi yahtassu bi gitu. Dua hukum yang akan datang yahtassu bil qalbi al-mutasarrif, dihususkan bagi fi'il-fi'il yang kaitannya qalbi dan yang bertasarruf. Nah itu. Jadi yahtassu al-hukmani al-atiyani kal-hukmi alladhi zidtuhu bil-qalbi. Bil-qalbi muta'aliki dengan yahtassu. Yahtassu bil. Dua hukum yang akan datang, yaitu apa? Ilgha dan ta'liq, itu dihususkan bagi fi'il af'alul qulub yang mutasarrif. Wa qad ya'ridu al-hukma al-akhira. Ani ta'liq. Likulli fi'il. Dan terkadang, ya, mendatangi hukum yang terakhir, mengenai hukum yang terakhir, yaitu ta'liq pada setiap fi'il. Hilang yaqad ya'ridu al-hukm al-akhir, dan terkadang muncul hukum yang terakhir itu ta'liq, yang terakhir kan ta'liq kan. Terkadang hukum yang terakhir itu ta'liq, itu terkadang dia masuk kepada setiap fi'il yang menunjukkan kepada syak. Saya ulangi lagi barangkali kurang jelas. Waqad ya'ridu al-hukm al-akhir, dan terkadang muncul hukum yang terakhir, yaitu apa? Ta'liq. Pertama kan i'mal, yang kedua ilgho, yang ketiga ta'liq. Hukum yang terakhir ini, yaitu ta'liq, terkadang dia muncul li kulli fi'lin, muncul atau masuk pada setiap fi'il yang yadullu ala syak, yang dia menunjukkan kepada syak, keraguan. Ataupun fi'il yang yatadhamman makna al-ilmi, fi'il yang mengandungi makna al-ilm, pengetahuan, keyakinan. Wa in kana qasira, meskipun fi'ilnya qasir. Yang dimaksud dengan fi'il yang qasir adalah lawan dari muta'addi, yang dia butuh kepada maf'ul tapi dengan perantaran huruf jar, seperti tafakkara fi, iya kan, nadhara ila misalkan, ya. Ataupun nada, ataupun sa'ala'an, ya. Nanti i'rabnya dia mansub ala nazil khafid, ya, nanti insyaallah di tempatnya nanti ada, ya. Al-muhim, terkadang pembahasan ta'liq ini mengenai fi'il yang bukan fi'il yang sedang kita bahas, yang dia butuh kepada dua maf'ul. Terkadang dia mengenai fi'il yang mengandungi makna syak ataupun mengandungi makna ilm, meskipun dia qasir, ya, tidak butuh kepada ataupun tidak bisa sampai kepada maf'ul dengan sendirinya, tapi dengan sebab perantaraan huruf jar. Kama satati al-isyaratu ilahi insyaallah ta'ala, sebagaimana akan datang isyarah kepadanya insyaallah ta'ala. Ya, di sini bisa diikuti, bisa difahami. Ada yang belum faham sampai di sini? Ya, faham ya. Asani yang kedua setelah al-i'mal, al-ilgha'u. Wahuwa ibtalul amali lafzan wa mahallan. فيبقى مدخولها على إعرابه قبل دخولها وتبقى هي على معناها في إفادة الظن أو العلم وذلك لضعف العامل القلبي المتصرف عن العمل بتوسطه بين المبتدأ والخبر أو تأخره عنهما نحو زيد ظننت قائم هذا مثال لتوسطه وإعرابه زيد مبتدأ وقائم خبر وظننت فعل وفعل وزيد قائم ظننت وهذا مثال لتأخره وإعرابه زيد مبتدأ وقائم خبره وظننت فعل وفاعل والفعل الملغى وفاعله حينئذ بمنزلة الظرف إذ معناه زيد قائم في ظني ولا محل للملغى أصلا قاله ابن عنقاء. Yang kedua adalah ilgha. Ilgha adalah menggugurkan, membatalkan amalannya pada lafaz dan pada mahal sekaligus. Sehingga apa? Fayabqa madkhuluha ala i'rabih. Maka tetaplah apa yang dimasuki oleh amil ini dalam sisi dari sisi i'rab sebelum dimasuki oleh amil ini. Sehingga tetaplah yang dimasuki oleh amil ini dalam masalah i'rab seperti sebelum dimasukinya. Wa tabqa hiya ala ma'naha. Dan dia amil ini yang berupa fi'il-fi'il tetap dia di atas maknanya. Meskipun dia tidak diamalkan pada mahal dan lafaz tapi tetap maknanya ada gitu, dihasilkan maknanya. Yaitu fi ifadati dhon awil ilmi, yaitu faedah berupa dhon ataupun ilmu, keyakinan, pengetahuan. Wa dzalika, kenapa di situ dibatalkan amalannya dari fi'il-fi'il tersebut? Lidhafil 'amilil qalbi almutasarrif 'anil 'amali bitawassutih. Karena lemahnya amil yang qalbi, ya sudah paham ya amil yang qalbi ya. Ya af'alul qulub yang af'alul qulub yang sudah kita lewatkan. Lidhafil 'amilil qalbi karena lemahnya amil yang qalbi yang mutasarrif ini untuk bisa beramal dengan sebab ya dia berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar atau karena sebab dia diakhirkan dari mubtada dan khabar itu. Yang melemahkan amalannya apa? Af'alul qulub. Ketika dia berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Ataupun diakhirkan dari mubtada dan khabar. Contohnya, Zaidun zonantu qa'imun. Zaidun zonantu qa'imun. Diletakkan di sini amilnya di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Zaidun zonantu qa'imun. Hadha misalun litawasutih. Ini adalah contoh amil yang ada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. I'rabnya Zaidun mubtada'un. Wa qa'imun khabaruh. Zonantu fi'lun wa fa'il. Sudah, seperti itu aja. Ya. Wa Zaidun, maknanya terhasilkan enggak? Maknanya, terhasilkan ada makna zonannya. Zaidun zonantu qa'imun. Zaid saya kira sedang berdiri. Ada maknanya. Meskipun pada amalannya tidak ada. Wa Zaidun qa'imun zonantu. Ya. Contoh berikutnya, Zaidun qa'imun zonantu. Wa hadha misalun ita'akhurih. Ini adalah contoh diakhirkannya amil dari mubtada dan khabarnya. I'rabnya Zaidun mubtada qaim khabar dhanantu fi'lun wa fa'il. Wal fi'lul mulgha wa fa'iluhu hina idzin bi manzilati dhurfi idz ma'nahu Zaidun qaimun fi dhanni. Maka fi'il yang diilgha yang dibatalkan amalannya bersama fa'ilnya ketika itu ketika apa? Ya ketika diilgha itu dia kedudukannya seperti dhorof. Ya, kenapa? Karena maknanya, yaitu makna Zaidun qa'imun dhanantu adalah Zaidun qa'imun fi dhanni. Zaid berdiri pada dugaanku. Wala mahalla lil mulgha, dan tidak ada mahal pada amil yang diilgha. Aslan sama sekali. Qalahu Ibnu Anqa. Ini diucapkan oleh Ibnu Anqa. Sampai di sini ada yang kurang paham? Sedikit-sedikit, biar enak. Gimana? Iya. Jadi tetap, apa yang dimasuki oleh amil ini, dalam sisi i'rabnya sebelum dimasukinya. Ya, sebagai mudhari khabar. Yang lain gak ada? Iya. Wa huwa ay al-ilgha ja'izun la wajib. Dan ilgha ini sifatnya boleh. Tidak mesti, tidak harus. Lianna sababahu la yaqtadhi dzalik, karena sebabnya yang memunculkan dia untuk diilgha itu tidak mengharuskan untuk dia diilgha. Wala mumtani', tidak pula menghalangi untuk dia diamalkan. Li'annahu amrun ikhtiyari, karena masalahnya ikhtiyari, terserah pilihan kita. Amrun ikhtiyari, perkara yang boleh kita memilihnya. Raji'un ilal mutakallim, kembali kepada keinginan mutakallim. Kalau dia mau mengamalkan silakan, kalau dia mengilhu silakan. Wa ja'ala Abu Hayyan li jawazil ilgha syartaini, hanya saja Abu Hayyan menyebutkan dua syarat untuk bolehnya ilgha. Abu Hayyan menjadikan untuk ilgha dua syarat. Yang pertama, an la tadkhula lamul ibtida' 'ala al-ismi, agar lamul ibtida' tidak masuk kepada isimnya. Kalau lamul ibtida' masuk kepada isimnya, enggak boleh ilgha. Contohnya, la zaidun dhanantu qa'imun, wa la zaidun qa'imun dhanantu. Kalau la zaidun dhanantu qa'imun, yang tengah-tengah hamilnya. Kalau la zaidun qa'imun dhanantu, yang diakhirkan hamilnya. Katanya, fa innahu hina idzin la yajuzul ilgha wa la yajuzul i'mal. Maka ketika itu, ketika apa? Dimasuki isimnya oleh lamul ibtida', tidak boleh diilgha. Tidak boleh pula di'mal, yang boleh dita'liq. Nanti akan ada pembahasannya. Asan yang kedua, syaratnya an la yunfa. An la yunfa, agar dia amilnya tidak dinafikan. Contohnya, zaidan muntalaqan lam adhun. Ini kan dinafikan tuh, dhannanya oleh lam. Wa zaidan lam adhunna muntalaqa. Fa innahu la yajuzu fihi illa li'mal. Kalau misalkan amilnya dinafikan, yaitu fi'ilnya dinafikan, maka la yajuzu fi illa li'mal, tidak boleh padanya kecuali harus mengamalkan dia. Harus diamalkan kalau dinafikan. Wa la yajuzu lilgha, tidak boleh diilgha ketika itu amilnya. Kenapa? Li'annahu yata'ayyan bina'ul kalami 'ala dhon al-manfi. Karena ketika itu harus kalam itu dibangun di atas dhon. Di atas dhon yang menafikan. Jadi harus diamalkan. Meskipun apa dia di tengah-tengah ataupun di akhir, tetap harus diamalkan, karena kalamnya dibangun di atas apa? Di atas dhon yang ternafikan, harus diamalkan. Ilgha wa ilghaul amil almutaakhir 'anil maf'ulain aqwa min i'malihi bila khilafin li dha'fihi bita'akhur. Mengilgha, tidak mengamalkan amil yang diakhirkan dari dua maf'ulnya, itu lebih kuat daripada mengamalkannya, lebih kuat, lebih bagus daripada mengamalkannya. Bila khilaf, tanpa ada khilaf, bainan nuhat. Kenapa? Li dha'fihi bita'akhur, karena lemahnya amil tersebut dengan sebab diakhirkan. Wal mutawassit, wal mutawassitu ay wal amilul mutawassitu bainal maf'ulaini nahu zaidun dhanantu 'alimun bil 'aksi, sedangkan amil yang berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar, ataupun di tengah-tengah di antara dua maf'ulnya, contohnya zaidun dhanantu 'alim bil 'aks, kebalikannya, yakni fi i'malihi aqwa, mengamalkannya lebih kuat daripada tidak mengamalkannya. Li'annahu amilun lafzi, karena dia dhanna dan akhwatnya itu adalah amil yang lafzi. Fahu aqwa, dan dia lebih kuat. Minal ibtida, daripada ibtida. Yang mana ibtida adalah apa? Amil yang ma'nawi. Wahada, berbeda kata diakhirkan, jauh sekali, lemah gitu. Wahada ma jazama bihi Ibnu Hisham fi tawdih wa syudhuri wa hul asah. Dan inilah yang dipastikan oleh, ditegaskan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab At-Tawdih. Kemudian juga asy-syudzur wa huwa al-ashah, dan ini yang lebih sahih. Wa qila huma fit tawassut sawaun, ada yang mengatakan bahwasanya ketika amilnya ditaruh di tengah-tengah itu sama saja, boleh diamalkan, boleh juga tidak diamalkan, hukumnya sama, tidak ada yang lebih kuat. Wa jazama bihi fi syarhil qatr, ini ditegaskan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab yang lain, Syarh Qatrun Nada. Wa sahahahu al-Muradi, dan ini pendapat disahihkan oleh al-Muradi. Wa la yajuzu ilghaul 'amil al-mutaqaddim 'ala maf'ulayhi li'anna al-muqtadi lil-'amali idza taqaddama kana aqwa minhu idza ta'akhkhar. tidak boleh mengilgha, tidak boleh tidak mengamalkan amil. Ya, kalau sebut amil, paham ya. Ya. Tadi pembahasan afal apa? Afal qulub yang tasarrif, ya kan? Ada sebutkan ya. Tidak boleh mengilgha, menahan amalannya amil yang mendahului. Ya, dua ma'mulnya. Yakni yang mendahului dua maf'ulnya. Kenapa? Li'anna al-muqtadi lil-amal idza taqaddama, karena sesuatu yang menuntut amalannya amil tersebut apabila dia mendahului, ya. Kana aqwa minhu, maka dia lebih kuat. Ya. Daripada al-muqtadi lil-amal idza ta'akhkhar, apabila dia diakhirkan. Itu alasannya. Karena yang menuntut amalannya, ya, al-muqtadi lil-amal, yang menuntut amalannya apabila dia mendahului, maka dia lebih kuat daripada yang menuntut amalannya apabila dia diakhirkan. Yahu minhu ha, kembali kepada al-muqtadi lil-amal. Lian al-muqtadi lil-amal, karena yang menuntut amalannya, ya, idza taqaddam, apabila dia mendahului, yaitu amil tadi, itu lebih kuat daripada yang menuntut amalannya apabila dia diakhirkan. Ya. Nahu, contohnya dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Fala yajuzu an yuqala dhanantu Zaidun qa'imun. Tidak boleh dikatakan padanya dhanantu Zaidun qa'imun bi raf'ihima, dengan merafakkan keduanya, Zaidan qa'im. Khilafan lil kufiyyin, berbeda halnya dengan pendapatnya orang-orang Kufah dan Al-Akhfash. Ya, fi ijazatil ilgha ma'a taqaddumil amil mustadillina binahwi qawli syair. Pada boleh ataupun pada pembolehan mereka untuk mengilgha, tidak mengamalkan, ya, amil tersebut meskipun dia mendahului, ya, meskipun amilnya mendahului dua maf'ulnya, karena mereka berdalil dengan contoh ucapan penyair. Kadza ka'udibtu hatta sara min khuluqi anni ra'aitu milaku syimati al-adabu. Ya, di sini mana syahidnya? Milaku asyimati al-adabu. Ra'aitu milaku syimati al-adabu. Di ilgha di sini ra'aitu tidak diamalkan. Kalau diamalkan kan harusnya ra'aitu milaka asyimati al-adaba. Ya. Kadzaka, demikian. Demikianlah udibtu, aku dididik dengan satu pendidikan, sehingga pendidikan tersebut menjadi akhlakku, tabiatku. Anni ra'aitu milaku syimatil adab, dan saya melihat dan meyakini bahwasanya kunci akhlak yang baik adalah adab. Wa qawlu Ka'ab ibn Zuhair, dan juga ucapannya Ka'ab ibn Zuhair, arju wa amulu an tadnuwa mawaddatuha wa ma ikhalu ladaina. Ini matan atau syarah sih? Syarah ya. Wa ma ikhalu ladaina minka tanwilu. Ya, sudah kita terjemahkan. Ya, syaitnya ikhalu dari khala ya khalu, aslinya akhalu, cuma dengan kasrah hamzahnya di sini ikhalu. Ya. Saya meyakini bahwasanya kebaikan atau pemberian dia, wanita tersebut, tidak akan bisa, tidak akan sampai kepadaku. Tanwilu, bukan tanwilan. Ya. Antum lihat di situ syahidnya, wa ma yakhalu ila akhiri haitsu alghahu wa huwa muqaddam ala maf'ulaihi qala dhalika al-kufiyun. Jadi i'rabnya ikhalu fi'il mudhari' wa fa'il dhamir mustatir fi wujuban taqdiru ana ladaina dharf makan ya bi ma'na 'indana muta'alliq bi mahdhuf taqdiru ka'in khabar muqaddam minka bi kasril kaf jar wa majrur hal min ad-dhamir al-mustakin في الخبر المحذوف تنويل مبتدا مؤخر هذا مبتدا مؤخر يعرب sebagai mubtada khabar kalau enggak diamalkan. Wa ujiba, hanya saja dalil yang dibawakan oleh mereka yang berpendapat ataupun yang membolehkan di ilghanya dhanantu, meskipun dia didahulukan di atas dua mafolnya, itu dijawab. Ya, dalil yang mereka bawakan dengan dua syair ini dijawab dengan jawaban yaitu bahwasanya wa ujiba bi anna dzalika ala taqdiri dhamir sya'n ba'da al-fi'li wa huwa al-aqrab al-ashah kama qala Damamini wa ghairuh. fahuwa maf'ulun awal wal jumlah itu dibaca belum ini? Belum ya? Ya, dibaca dulu. وجيب بأن ذلك على تقدير ضمير الشأن بعد الفعل وهو الأقرب الأصح كما قال الدمامين وغيره فهو مفعول الأول والجملة مفعول ثاني أو على تقدير ضمير الابتداء المعلقة عن العمل كما قال سيبويه أو من الإلغاء على قبه كما قاله الخبيسي وابن مالك وقضية كلام المصنف وجوب الإعمال عند تقدم العامل وإن تقدم على الفعل شيء كمتى وهو رأي لبعضهم والجمهور على أنه متى تقدم على الفعل الملغى السابق على المفعولين ما يتعلق بثانيهما فالإلغاء جائز وإن كان أضعف من الإعمال الثالث من أحكام أفعال هذا الباب التعليق للعامل القلبي المتصرف وألحق به في التعليق على الأصح لكن مع الاستفهام خاصة أبصر نحو فستبصر ويبصرون وتفكر كقوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة وسأل نحو يسألون ما بصاحبهم من جنة وسأل نحو يسألون أيان يوم الدين وزاد ابن خروف ابن وزاد ابن خروف نظر نحو فلينظر أيها أزكى طعاما ووافقه ابن مالك وابن عصفور بل قال ابن مالك ما قارب المذكورة مما له تعلق بفعل القلب يجوز تعليقه وهو إبطال العمل وجوبا كما سيأتي لفظا فلا يظهر النسبة في مفعوليها بل يكونان مرفوعين لفظا على أنهما مبتدا وخبرا لا محلا أي فلا يبطل العمل مع التعليق في المحل بل تكون الجملة المعلق عنها العامل في محل نصب بإسقاط حرف الجر إن تعدى بالحرف نحو أولم يتفكروا يسألون أيان يوم الدين لأنه يقال فكرت فيه وسألت عنه وفي موضع المفعول به إن تعدى العامل إلى واحد نحو عرفت من أبوك وسادة ما ساد مفعوليه إن تعدى إلى اثنين كالأمثلة الآتية في كلام المصنف وبدل الاشتمال من المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد نحو عرفت زيدا أبو من هو فإن قدرته بدل كل جازا ولكن على حذف مضاف أي عرفت أمره وفي موضع ثاني إن تعدى الاثنين ووجد الأول نحو علمت زيدا أبو من هو بناء على أن ذلك يسمى تعليقا وفي خلاف سأذكره على قول المتمتين فالتعليق واجب إلى آخره ويجوز العطف على محل الجملة المعلق عنها بالنسب كقول الشاعر وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت رويا بنسب موجعات بالكسر عطفا على محل ما البكاء لأن العامل إنما أولج لفظا لا محلا فلهذا سمي تعليقا أخذا من المرأة المعلقة وهي التي أساء زوجها أشارتها فلا هي مزوجة ولا مطلقة قال العصامي وإنما يوطف على المحل الجملة المعلق أنها العامل المفرد فيه معنى الجملة فتقول علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموره ولا تقول علمت لزيد قائم وعمرا لأن مطلوب هذه الأفعال إنما هو مذموم الجملة فإذا كان في الكلام مفرد يؤدي معنى الجملة صح أن يتعلق به وإلا فلا قاله في التصريح انتهى لمجيء ما له صدر الكلام بعده أي بعد العامل وهو الذي له صدر الكلام لام الابتداء فإن لها صدر الكلام إلا في باب إن لأنها فيه مؤخرة من تقديم ولذا تسمى المزحلقة بالقاف والفاء كما مر ونحو ظننت لزيد قائم ويرغبه ظننت فيه المفاعل اللام لام الابتداء وزيد المبتدا وقائم الخبر والجملة في محل نسب سادة مسادة مفعولي ظن وإنما لم يظهر النصب في الجزئين لأن لام الابتداء لصدراتها لا يتخطاها العامل فمن حيث اللفظ روعي ما له صدر ومن حيث المعنى روعي العامل فكأنه باق على عمله لأن معنى ظننت لزيد قائم وظننت قيام زيد وهذا هو معنى ظننت زيدا قائما. Kemudian wajiba dijawab pendalilannya mereka orang-orang Kufah diantaranya Al-Ahfash yang membolehkan untuk tidak mengamalkan ya. Amil ini yaitu Zonna bersama teman-temannya dari Af'alul Qulub yang mutasarrif dengan dua bashir tadi yaitu bahwasanya bi'anna dhalika ala taqdiri dhamiri sya'an ba'da al-fi'li wa huwa al-aqrab wal-asah. Dijawab, yaitu bahwasannya hal itu dengan menakdirkan dhamir sya'an setelah fi'il, yaitu setelah amilnya. Wa huwa al-aqrab, dan ini yang lebih dekat, dan yang lebih sahih. Kama qala ad-damamini, sebagaimana dikatakan oleh ad-damamini, dan yang lainnya. Fa huwa maka dia dhamir sya'an tersebut, i'rabnya maf'ulun awal, maf'ul yang pertama. Pada contoh tadi, inni ra'aitu ada dhamir sya'an ra'aituhu yang maknanya ra'aitu sya'na itu sebagai maf'ul yang pertama. Kemudian wal jumlah setengah jumlah yang setelahnya mubtada dan khabarnya itu adalah maf'ulun tsani maf'ul yang kedua. Demikian pula pada bashir yang kedua ikhalu ya ikhaluhu setengah jumlah ismiyah ladaina minka tanwilu itu maf'ul yang kedua ya. Itu jawaban yang pertama. Atau jawaban yang kedua, au ala taqdiri lamil ibtida al mu'alliqah 'anil amal, atau dengan menakdirkan ya menakdirkan lam ibtida yang membatalkan dari amalannya fi'il ini. Jadi asal dari anni ra'aitu milak la milak gitu, la milaku ada lamnya cuma muqaddar. Asli dari ikhalu ladaina minka tanwil la tanwil gitu. Ya. Kemudian disebutkan di sini ini adalah pendapatnya si Bawai menakdirkan lamul ibtida tadi pada isimnya itu adalah pendapatnya siapa? Si Bawai. Atau jawaban yang ketiga ilgha ya tidak diamalkan sebagaimana pendapatnya orang-orang Kufah. Tapi ini ala kubhin ini yang paling buruknya. Iya, yang paling jeleknya dibawa kepada ilgha. Kama qalahu al-Khubaisi wa Ibnu Malik sebagaimana ini dikatakan oleh Al-Khubaisi dan Ibnu Malik. Wa qadhiyatu kalami al-musannifi wujubul i'mal 'inda taqaddum al-'amili wa in taqaddama 'ala al-fi'li shay'un kama ta. Dan yang difahami dari ucapannya Ibnu Musannif dari ucapannya Musannif ya. Adalah wajibnya mengamalkan amil apabila amil itu mendahului wujubul i'mal wajibnya mengamalkan amil tersebut inda taqaddumil amil ketika amilnya mendahului wa in taqaddama 'ala al-fi'li syai'un kama ta meskipun amil ataupun meskipun ya taqaddama 'ala al-fi'li syai'un kama ta ya meskipun amil tersebut ya didahului oleh sesuatu seperti mata didahului oleh mata isim istifham ya mata yang bermakna isim istifham ya mata alimta zaidan qaiman tetap gitu ramal wa huwa ra'yun li ba'dihim dan ini pendapat sebagian ahli nahwu wal jumhur sedangkan jumhur berpendapat على أنه ما تتقدم على الفعل الملغى السابق على المعمولين ما يتعلق بثانيهما فالإلغاء جائز وإن كان الضعف من الإعمال. Adapun pendapat jumhur, mayoritas ahli nahu, bahwasanya kapan ya saja fi'il yang mulgho itu, kapan saja fi'il yang mulgho yang mendahului dua ma'mulnya itu ya, didahului oleh ma, ini fa'ilnya taqaddama ya, mata taqaddama ma yata'allaq, kapan saja ya mendahului fi'il yang diilgho yang mendahului dua maf'ulnya ini ma sesuatu yang yata'allaq bithanihima, sesuatu yang dia berkaitan dengan yang kedua, yaitu maf'ul yang kedua, maka ilgho sifatnya jaiz. Wa in kana dha'afa min al-i'mal, meskipun ilgho ketika itu lebih lemah daripada amalannya. Ya. Nah, itu. Jadi kalau pendapatnya sahibul matan, tetap dia amil tersebut yang didahulukan beramal, wajib beramal, meskipun dia didahului oleh sesuatu yang lain seperti mata. So, anni alimtu misalkan, ada yang mendahului al-muhim sebelumnya. Inni a'lamu misalkan. Apa gitu. Al-muhim ada sesuatu yang mendahuluinya yang berkaitan dengan dia. Ya, yang berkaitan dengan yang kedua. Seperti inni alimtu Zaidan qa'iman. Inni alimtu Zaidan qa'iman. Itu tetap diamalkan. Ya. Mata misalnya apa? Contohnya mata. Mata. Mata dhonanta. Misalnya mata dhonanta anna Zaidan ya, mumpolikon. Ya. Di sini kan mata berkaitan dengan yang keduanya, yaitu intilaku Zaid kapan gitu kan? Mata Zaid mata ya dhonanta Zaidan mumpolikon misalkan. Di sini kan mata berkaitan dengan yang kedua. Intilaku Zaid itu kapan? Asalis yang ketiga. Yang ketiga, min ahkami af'ali hadzal bab at-ta'liq. Sudah selesai dari kita dua hukum. Yang pertama i'mal, itu pada keseluruhannya. Adapun dua yang terakhir hanya pada apa? Af'alul qulub yang mutasarrif. Yaitu yang kedua ataupun yang pertama apa? Ilgho, yang kedua apa? Ta'liq. Ataupun kalau dihitung seluruhnya, maka yang kedua, yang pertama i'mal, yang kedua ilgho, yang ketiga ta'liq. Asalis yang ketiga, min ahkami af'ali hadzal bab at-ta'liq. Yang ketiga dari hukum fi'il fil bab ini adalah ta'liq. Lil 'amil al-qalbi al-mutasarrif. Ya, yang menta'liq amil qalbi yang mutasarrif. Ya, paham yang al-qalbi mutasarrif. Wa ulhiqa bihi fi ta'liq 'ala al-ashah. Lakin ma'al istifham khasatan absara. Ya. Dan digabungkan dengan al-amil al-qalbi al-mutasarrif, digabungkan ya dengan al-amil al-qalbi al-mutasarrif menurut pendapat yang sahih, hanya saja bersama istifham ya khasah secara khusus absara. Ini maksudnya apa? Absara juga digabungkan ya kepada amil yang qalbi yang mutasarrif, tapi syaratnya apa? Agar ya agar diikuti oleh istifham seperti absara. Fasatu basiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun, harus disebutkan ya. Di sini enggak ada bi ayyikumul maftun, itu syahidnya kan ada apa? Ada istifhamnya. Bi ayyikumul maftun. Absara yubsiru butuh berapa maf'ul? Satu ya kan? Iya. Butuh satu maf'ul, cuma dia diilhakkan ya dengan al-amil al-qalbi. Syaratnya terpenuhi, ada istifham bi ayyikumul maftun. Di sana ada tiga sisi i'rab ataupun tiga qaul terkait dengan bi ayyikumul maftun. Yang ada yang mengatakan bahwasanya banyak silah. Silah itu kalau dilakukan zaidah, taukid, ya. Sehingga dijadikan ayyu mubtada itu. Iya. Dia majrurun lafzan marfuun mahallan. Ini pendapatnya si Bawih kalau salah. Iya. Kemudian al maftun khabarnya. Nah, maka i'rabnya dia fi mahalli nasbin. Ya, jumlah ini fi mahalli nasbin. Ada yang lain yang mengatakan bahwasanya bi ayyikumul maftun, bi di sini bermakna fi. Fi ayyikumul maftun. Jadi al-maftun sebagai mubtada muakhar fi ayyikum sebagai apa? Sebagai khabar muqaddam. Sebagai khabar muqaddam. Ya sama juga fi mahali nasbin maf'ul dari yubsirun. Yubsirun dita'liq di situ dari sisi apa? Lafadznya tadi dari sisi mahalnya diamalkan dia. Ada yang lain yang mengatakan ba tetap bermakna ba itu ba lil mulabasah. Dan di situ al-majnun apa al-maftun bermakna al-majnun pada contoh pada qaul yang pertama tadi. Yang kedua tadi. Adapun pada qaul yang ketiga yang bermakna mulabasah bermakna al-junun. Ya. Fi ayyikum al-maftun maksudnya apa? Kegilaan itu bersama siapa? Ya. Ya al-muhim intinya terkait dengan ayyukumul maftun ada yang mengi'rab ayyukumul maftun mubtada ayyunya kemudian maftun khabar yang lain mengatakan bi ayyukum khabar muqaddam al-maftun mubtada. Kemudian yang lain tafakkara. Ya tafakkara. Ka qaulihi ta'ala juga tafakkara diilhaqkan dengan amil yang qalbi yang mutasarrif yaitu dia dita'liq. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi ya. Harus setelahnya istifham. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Ya. Di sini ma bisahibihim min jinnah. Ma di sini istifhamiyah. Tapi bimakna apa? Nafi. Istifham ingkari. Ya. Ma bisahibihim min jinnah. Ya. Maksudnya tidak ada kegilaan pada teman kalian. Kegilaan apa yang ada pada teman kalian? Maksudnya tidak ada kegilaan pada teman kalian. Ya. Ini juga sama. Kalau ini i'rabnya dikatakan tafakkara tafakkaru butuh kepada fi kan untuk sampai kepada maf'ul kan? Ya tafakkaru fi maka i'rabnya ya ma bi suhibin jinna jumlah itu fi mahalli nasbin 'ala nazil khafid. Pada mahalnya nasab karena memang huruf khafid fi. Kalau tadi ya fi mahalli nasbin enggak disebutin apa? 'Ala nazil khafid karena basara yubsiru tidak butuh kepada perantara huruf jar. Untuk sampai kepada maf'ulnya berbeda dengan apa? Tafakkara. Dia dengan fi. Ya, berarti i'rabnya ma bi sahibikum min jinnah. Ya, jumlah ini fi mahalli nasbin 'ala nazil khafid. Wa sa'ala juga sa'ala. Ya, guys, ingat syaratnya tadi. Harus bersama apa? Istifham. Contohnya yas'aluna ayyana yaumuddin. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Wazada ibnu Khuruf nazara. Ibnu Khuruf menambahkan fi'il yang lain nazara. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Wa wafaqahu ibnu Malik wa ibnu Usfur. Dan ini disepakati oleh ibnu Malik ibnu Usfur. Bal qala ibnu Malik ma qaraba al-madhkurat mimma lahu ta'alluqun bi fi'il al-qalbi yajuzu ta'liquh. Ya. Bahkan ibnu Malik berkata apa yang mendekati apa yang telah disebutkan. Ya, apa yang telah disebutkan tadi? Apa? Dari awal absoro, tafakkaro, sa'ala, nazoro. Apa yang mendekati makna, ya, saya ulangi, maqarab al-madhkurat mimma lahu ta'alluq bi fi'lin qalbi. Apa yang mendekati, apa yang telah disebutkan, ya, dari fi'il-fi'il yang memiliki keterkaitan dengan af'alul qulub, itu boleh dita'liq, boleh dita'liq, ya. Wahwa ini definisi ta'liq. Wahwa ibtalul amali wujuban kama sayati dan ta'liq adalah membatalkan amalannya amil secara wajib sebagaimana yang akan datang. Yaitu lafzan. Ya. Dibatalkan amalannya pada lafaz. Fala yadhharu an-nasbu fi maf'ulaiha sehingga tidak tampak ya nasab pada dua maf'ulnya. Bal yakunani marfu'aini lafzan 'ala annahuma mubtada'an wa khabara. Bahkan keduanya itu marfu' ya lafadznya ya ala annahuma mubtada'an wa khabar sebagai mubtada dan khabar la mahallan membatalkan amalan pada lafadznya tidak pada mahalnya ay fa la yabtulul amalu ma ta'liqi fil mahal bal takunul jumlatul mu'allaqu 'anha al 'amilu. Ini namanya sifat apa di sini na'at apa al mu'allaqu na'at apa namanya nasabadi ya. Nah, al-mu'allaqu bukan al-mu'allaqatu. Masalah muzakkar mu'anasnya ikut yang setelahnya. Setelahnya kan muzakkar al-amilu. Fala yabdulul amalu ma'a ta'liq fil mahal. Maka tidak batal amalannya amil tersebut bersama ta'liq yaitu pada mahal. tidak batal amalannya pada mahal bersama adanya ta'liq. Bahkan takunul jumlatul mu'allaq wa anhal amilu, al-amilu sebagai fa'il dari al-mu'allaq. Bahkan jumlah yang dita'liq ya, oleh amil ya, fi mahalli nasbin, itu pada mahalnya nasab ya. Bisqati harfil jar in ta'adda bil harfi, mansubnya dengan sebab menggugurkan huruf jar apabila fi'ilnya muta'adi dengan huruf jar. Contohnya awalam yatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Ya, di situ ma bisahibikum min jinnah fi mahalli nasbin ala naz'il khafid. Pada mahalnya nasab karena membuang huruf khafid, karena kita tahu tafakkara yatafakkaru itu bisa sampai kepada maf'ul dengan perantaran huruf jar fi. Contoh yang lain yas'aluna ayyana yaumuddin, juga sa'alan, iya kan? Jadi ayyana yaumuddin itu setelah antum i'rab satu demi satu, maka dia fi mahalli nasbin ala naz'il khafid, ala nazil khafid ya. Semisal paham dia. Ayyana. Li'annahu yuqal, karena dikatakan fakartu fi wa sa'altu an, iya kan? Muta'adi dengan fi pada fakara dan dengan an pada sa'ala. Wa fi mawdi'il maf'uli bih in ta'adda al-amil ila wahid. Ya, dan dia pada tempatnya maf'ul bih apabila fi'ilnya butuh kepada satu maf'ul. Contohnya araftu man abuka, araftu fi'il mafa'il man mubtada abuka khabar, jumlah mubtada khabar fi mahalli nasbin maf'ulun bih, gitu. Ya. Paham gak ini? Wasadatin masadda maf'ulaihi. Ya. Bentar, kita cek dulu. Ya. Apa ini bacanya? Saddat ini ya. Ya, sebelumnya, maktuf pada sebelumnya ya. Wasadatin masadda maf'ulaiha in ta'adda ila tsnaini kal amthilah al-atiyah fi kalamil musannif. Dan jumlah yang datang setelahnya itu menduduki posisi dua maf'ulnya apabila fi'ilnya butuh kepada dua maf'ul. Sebagaimana pada contoh yang akan datang pada kalam yang musannif. Wa badal ishtimal, ataupun yang setelahnya di i'rab sebagai badal ishtimal. Minal mutawassiti bainahu wa bainaha, dari apa yang dia berada di tengah-tengah. Iya. Berada di tengah-tengah antara dia dengannya. Antara dia maksudnya apa? Badal ishtimal, ketika dia di tengah-tengah. Isim istifhamnya ya. Ya. Ketika isim istifhamnya di tengah-tengah antara mubtada dan khabarnya. Ya. Wa in ta'adda ila wahid, ketika dia muta'adinya kepada satu. Contoh araftu Zaidan abu man huwa. Ya. Araftu Zaidan abu man huwa. Di sini kita dapati fi'ilnya arafa butuh kepada berapa maf'ul? Satu. Iya. Di sini abu man diarah sebagai badal ishtimal. Kenapa? Karena antara apa? Antara apa dengan apanya ini? Antara? Antara apa dengan apa? Lihat, yes, kalamnya, sebelumnya, kita lihat dari awal, coba sini, kita telusuri dari awal di situ. Fi mahalli nasbin, ya pada mahalli nasab, dengan menggugurkan huruf jar apabila fi'ilnya muta'adi dengan huruf. Lam yatafakkaru wa yas'aluna ayyana yaumiddin, karena dikatakan fakartu fi wa sa'altu fi. Wa fi mawdi'il maf'ul, dan dia pada mawdi'i maf'ul bih apabila muta'addinya kepada satu amil. Apabila amilnya muta'addinya kepada satu maf'ul. Ya. Kemudian dia menduduki posisi dua maf'ulnya. Ya. Menduduki dua posisi dua maf'ulnya. Apabila dia muta'addi kepada dua, seperti contoh yang akan datang pada kalam musannif dan pada isyimal. Ya, minal mutawassit bainahu wa baina in. Bainahu wa bainaha in. In ta'adda ila wahid. Kemudian dia di-arab sebagai badal ijtimal. Ya. Minal mutawasid bainahu wa bainaha. Dari apa yang dia berada di tengah-tengah. Ya. Dia berada di tengah-tengah. Antara apa? Amil dengan isim istifhamnya ya. Ya, apabila dia muta'addi kepada satu. Araftu Zaidan abu man huwa. Araftu Zaidan abu man huwa. Ya. Di sini i'rabnya abu man huwa. Ya, ini bahas kita abu man huwa. I'rabnya sebagai badal ijtimal dari Zaidan. Araftu Zaidan abu man huwa. Ya, di sini kan istifhamnya di tengah-tengah ya. Abu man huwa. Ya. Antara apa? Mubtada dengan khabarnya ya. Ya. Dia di'arab sebagai badal ijtimal dari Zaidan. Pada mahalnya apa? Nasab berarti. Abu mubtada dan dia mudhaf man isim istifham. Mabni ala sukun fi mahal jarin mudhaf nilai huwa khabar. Ya, dhamir huwa sebagai khabar. Ya. Jumlah mubtada khabar fi mahal naswin sebagai apa? Badal Zaidan. Ya. Fa in qaddartahu badala kul jaza. Apabila engkau menakdirkan abu man sebagai badal kul, minal kul, boleh. Walakin ala hazi mudhaf. Tapi di atas pembuangan mudhaf. Apa itu mudhaf yang dibuang? Yang dibuang bisa amr ataupun sya'an. Ay araftu amrohu. Ya. Araftu amrohu abu man huwa. Masih ingat enggak badal ijtimal? Kalau badal ijtimal ya bukan kul, bukan ba'd kan? Kalau badal ijtimal, bukan yang kulli, bukan yang ba'd itu. Kalau kul, di situ ada kesamaan dari sisi i'rab dan maknanya, iya kan? Dari sisi i'rab dan maknanya sama. Jazaidun, misalkan abuka. Iya kan? Ini juga bisa. Araftu Zaidan abu man huwa. Di i'rab abu man huwa sebagai apa? Badal kul. Tapi dengan kau takdirkan mudhaf pada Zaid. Maksudnya amru Zaidin. Saya mengetahui perkaranya Zaid, yaitu dia adalah saya mengetahui sya'an perkaranya Zaid. Bapaknya siapa dia? Jadi perkaranya Zaid sama dengan bapaknya siapa dia? Gitu. Araftu Zaid dan abu man huwa. Saya kenal Zaid. Maksudnya saya kenal keadaannya Zaid. Bapaknya siapa dia? Ya. Keadaannya Zaid dengan bapaknya siapa dia sama itu maknanya. Ini badal apa? Kul. Tapi kalau antum enggak menakdirkan pada Zaid mudhaf amr ya berarti badalnya apa? Badal syimal araftu Zaid dan saya kenal Zaid. Bapaknya siapa dia? Iya. Saya paham ini. Ya, pada contoh araftu Zaid dan abu man huwa bisa di'rab dengan badal ijtimal ini tanpa menakdirkan lagi. Ya, saya kenal Zaid. Bapaknya siapa dia? Iya. Kan beda tuh. Iya. Tapi bapaknya siapa dia bagian dari Zaid, ya kan? Seperti yu'jibuni Muhammad ilmuhu. Ilmu kan bagi daripada Zaid. Hmm. Tapi bukan badal kul, bukan badal ba'd. Ini juga sama. Araftu Zaid abu man huwa. Saya kenal Zaid. Bapaknya siapa dia? Nah, bisa juga di-irob dengan apa? Badal apa kul. Ketika kita takdirkan sya'an ataupun amr. Iya. Araftu sya'na Zaidin ataupun amro Zaidin. Saya kenal perihalnya Zaid. Bapak siapa dia? Jadi perihalnya Zaid, siapa yang lupanya siapa-siapa? Bisa dipahami? Iya, untuk filah dia takdirnya. Jadi takdirkan saja keberadaannya mudhofnya. Muqaddar saja. Tetap di Eropnya sama Eropnya. Cuma kalau antum takdirkan dia sebagai badal ijtimal, tidak ada takdiran. Iya kan? Kalau di Eropa sebagai badal ada takdiran. Sya'an. Sehingga pas kan antara sya'an dengan man abuhu. Sama gitu. Abu man huwa gitu. Sya'an ataupun amr sama dengan abu man huwa. Tapi kalau misalkan Z dengan abu man huwa kan enggak sama. Yang sama. Z dengan abu man beda gitu. Misalkan Z dengan ilmunya ya beda kan. Kalau ra'aitu Zaidan akhoka. Ya sama akhoka dengan Z. Ya kan. Atau yu'jibuni ya apa Zaidun misalkan akhuka ini jelas badal tapi kalau yu'jibuni Zaidun ilmu ya ini jelas apa ijtimal Sosoknya sama ya kalau pada kul itu. Tapi kalau antum jadikan Zaid sebagai bapaknya siapa kan enggak pas. Tapi kalau perihalnya Zaid bapaknya siapa kan pas. Direnungi dulu. Ya. Ai araftu amra wa fi mawdi' tsani. Kemudian bisa juga berikutnya nih sisi i'rab. Ya. Yang kedua dijadikan sebagai mawdi' tsani yaitu mafulnya kedua. In ta'adal itsnaini apabila fi'ilnya butuh kepada dua maful. Wa wujida al-awwal dan sudah ada yang pertamanya. Wa wujida al-awwal. Sabai alimtu Zaidan abu man huwa? Alimtu Zaidan abu man huwa? Di sini maful yang pertama sudah ada kan Zaidan. Setelah itu ada abu man huwa. Ada istifham tapi istifhamnya berada di tengah-tengah kan? Itu ini maksud. Abu man huwa, maka dia jumlah tersebut istifhamnya itu dira sebagai maful yang kedua. Itu maksud wa fi mawdi'i tsani. Ya, maka yang dan di i'rab pada atau di i'rab sebagai maf'ul yang kedua apabila fi'ilnya muta'addi kepada dua maf'ul dan maf'ul yang pertama sudah ada. Alim tu Zaidan abu man huwa. Abu man huwa di i'rab dulu abu mubtada huwa khabar jumlah ismiyah fi mahalli nasbin maf'ul tsanin gitu li alima. Dinana ala anna dzalika yusamma ta'liqan. Dibangun di atas pendapat yang menyebut yang seperti ini sebagai ta'liq. Wa fi khilaf dan dalam masalah ini penamaan contoh ini sebagai ta'liq ada khilaf sa'dzkuru akan saya sebutkan ala qaulil matni sesuai dengan ucapannya sahibul matan fa ta'liq wajib dan ta'liq itu hukumnya wajib berbeda dengan apa dengan ilgha kalau ilgha gimana sunnah atau jaiz ya hukum asalnya boleh bisa lebih kuat bisa lemah ya kan fa ta'liq wajib ila akhirih ya. Wa yajuzu al-athfu ala mahalli al-jumlah al-mu'allaq anha bin-nasbi. Boleh untuk kita mengathafkan kepada mahalnya jumlah yang dita'liq. Mahalnya jumlah yang dita'liq apa? Nasab, iya kan? Ya. Boleh kita mengathafkan kepada mahalnya jumlah yang mu'allaq dengan nasab seperti ucapannya penyair. Ya. Wa ma kuntu adri qabla 'azzata malbuka wal mujiatil qalbi hatta tawallat. Dahulu saya tidak mengenal, sebelum saya kenal Azza, seorang wanita yang disukai oleh penyair. Apa itu? Menangis, air mata itu apa? Ya. Walal muji'atil qalbi, belum pula saya mengetahui muji'atil qalbi, sesuatu yang menyakiti hati. Sehingga ketika Azza ini meninggalkan saya, baru saya mengenal itu air mata. Baru saya mengenal itu sakit hati. Gitu. Gak enak. Di sini saya mana? Muji'at. Di atofkan kepada apa? Malbuka. Ya di sini apa yang menyebabkan adri di ta'liq? Karena ada istifham. Ya kan? Malbuka. Malbuka. Maka muji'ati itu dia diatofkan atau karena diatofkan kepada mahalnya. Ya, malbuka yang di ta'liq maka dia mansub. Aduh. Tanggung ya. Selesaikan dulu. Sekuat kan? Ruwiya binasbi muji'at. Diriwayatkan dengan menasabkan muji'at dengan kasrah karena jamak muannatsi salim. Atfan 'ala mahalli ma'al buka. Karena diatofkan kepada mahalnya mal buka. Di annal 'amila innama ulghiya lafdhon la mahalla. Karena amil tidak lain dia di ilgha itu hanya pada lafadznya saja. Tidak diamalkan pada lafadznya saja, bukan pada mahalnya. Tetap pada mahalnya dia beramal. Falihada summiya ta'liqan akhdhan minal mar'atil mu'allaqah. Oleh karenanya, ini disebut dengan ta'liq. Ya. Apa yang disebut dengan ta'liq? Menahan, amalannya ambil pada lafadz, tidak pada mahalnya. Disebut dengan apa? Ta'liq. Kenapa akhdhan minal mar'ah al-mu'allaqah? Ini diambil dari istilah al-mar'ah al-mu'allaqah. Seorang wanita yang dita'liq oleh suaminya. Wahyallati asa zaujuha ishrotaha, yaitu seorang wanita yang suaminya tidak baik di dalam bergaul dengannya. Falah ya muzawajah walamutallakah, tidak istrinya digauli, tidak boleh dicerai, dibiarkan terkatung-katung. Qala isami wa inna ma yu'tafu ala mahal jumlatil mu'allaq anha al-amil mufradun fihi ma'na al-jumlah. Kata isami tidak lain diatofkan kepada mahal jumlah yang dita'liq yang amil pada diri ta'liq i'rabnya apa al-amil? I'rabnya apa al-amil? Sebagai naibul fa'il dari al-mu'allaq. Ya. Tidak lain diatofkan kepada mahalnya jumlah yang dita'liq ataupun yang amil padanya dita'liq gitu kan, ya. Tidak lain diatofkan kepada mahalnya jumlah yang amil padanya dita'liq itu mufrad adalah mufrad gitu. Ya. Salah ya terjemahannya. Sebab apa mufrad ini loh ya? Sebab dari naib dari yu'taf. Ya. Tidak lain diatofkan kepada mahal jumlah yang amil padanya di ta'liq itu adalah mufrad. Yu'tafu mufrad gitu. Tidak lain yang bisa diatofkan kepada mahal jumlah yang di ta'liq amil padanya itu adalah mufrad. Ya. Tapi mufradun fihi makna jumlah. Mufrad yang dia mengandungi makna jumlah. Mufrad ya lafadznya. Ya bukan jumlah, bukan sebut jumlah. Tapi maknanya jumlah. Itu bisa. Contohnya alim tu la zaidun qaimun wa ghairu dzalik tu min umurihi, ya. Alim tu la zaidun qaimun wa ghairu dzalik min umurihi, saya tahu Zaid sedang berdiri dan selain itu dari segala urusan dia. Di sini kan wa ghairu dzalik min umurihi kan mufrad tu, wa ghairu dzalik mufrad kan, mudhof ilaih termasuk mufrad, tapi maknanya jumlah, ya kan. Saya tahu Zaid dan saya tahu Zaid sedang berdiri dan selain itu dari segala urusan dia. Dia lagi makan, lagi minum, lagi tidur. Tahu semua. Pembantunya misalkan. Ya. Ini boleh. Ya. Tapi kalau mufrad tidak mengandung makna jumlah, enggak boleh diatofkan kepada mahal jumlah yang dita'alik tersebut. Contohnya, wala taqulu alimtu la zaidun qaimun wa amron. Tidak boleh. Saya tahu Zaid berdiri dan Umar, dan Umar juga misalkan. Wa umaron. Enggak boleh. Alimtu la zaidun qaimun wa umaron. Kenapa? Karena Umar mufrad, ya kan? Lianna matluba hadhihi al-afal innama huwa madmunul jumlah. Fa idza kana fil kalami mufradun yuaddi ma'na al-jumlati sahha an yata'allaq bih. Ya. Wa illa fala qalahu fi at-tashrih. Ya. Karena yang dikehendaki dari fi'il ini tidak lain adalah madmunul jumlah, kandungan jumlah. Ya. Enggak mesti jumlah, tapi kandungannya jumlah, itu yang dimaukan. Meskipun dia mufrad tapi kandungannya jumlah bisa, apalagi kalau jumlah, ya kan? Innama huwa madmunul jumlah fa idza kana fil kalami mufrad, apabila di kalam itu ada mufrad, mufrad dalam pembahasan ini mudhar khabar ya. Selain apa? Jumlah dan sifat jumlah. Apabila pada kalam itu ada mufrad, yang mufrad ini mengantarkan kepada makna jumlah, menyampaikan kepada makna jumlah, maka sahha an yata'allaq bih, maka yang mufrad ini bisa untuk diatofkan kepada mahalnya jumlah yang dita'liq. Wa illa fala, kalau tidak ya tidak boleh. Maksudnya kalau tidak, maksudnya kalau mufrad tadi tidak mengandungi makna jumlah ya tidak boleh diatofkan kepada mahal jumlah yang dita'liq. Ini diucapkan oleh at-tasrih intaha. Lima ji'i ma lahu sadrul kalam ba'dah. Ya, kenapa dita'liq? Ini alasannya. Karena datangnya kalimat yang dia memiliki hak di awal kalam setelah amil. Ai ba'da amil. Wa huwa ai alladhi lahu sadrul kalam, dan dia yang dia memiliki hak di awal kalam adalah lamul ibtida. Fa innaha laha sadrul kalam illa fi bab inna. Sesungguhnya dia lamul ibtida itu memiliki hak di awal kalam kecuali pada bab inna yang sudah kita lewatkan. Li'annaha fihi mu'akhkharah min taqdim, karena lam pada babnya inna diakhirkan yang tadinya diawalkan. Iya kan? Tadinya la inna enggak bagus, ada pertemuan dua pentaukis sekaligus, maka digelincirkan lamnya. Walidza tusammal muzahlaqah, oleh karenanya lam pada bab inna disebut dengan lam muzahlaqah ataupun muzahlafah dengan qaf ataupun fa, lam yang digelincirkan dari yang awalnya di depan kemudian dikebelakangkan. Ditaruh di mubtada. Ataupun ditaruh khabar. Ya. Contohnya dhanantu la zaidun qa'im. I'rabnya dhanantu fi'lun wa fa'il, al-lam lamul ibtida. Zaidun mubtada, qa'im khabaruh, wal jumlah fi mahalli nasbin. Ya, jumlah fi mahalli nasbin. Ya. Sadatan. Masada maf'ulai dhanna, menduduki posisi dua maf'ulnya dhanna. wa inna ma lam yadhhar an-nasb fil juz'aini li anna lam al-ibtida' li sadaratiha la yatahaddaha al-'amilu fa min haythu al-lafz ya ru'ya ma lahu sadrul ma lahu as-sadr fa min haythu al-ma'na ru'ya al-'amil fa ka'annahu baqin 'ala 'amalihi li anna ma'na dhanantu la zaidun qa'im dhanantu qiyama zaidin wa hadha huwa ma'na dhanantu zaidan qa'iman. Ya. Kemudian katanya tidak lain, tidak muncul nasab pada dua bagian ini, yaitu Zaidun Qaim, pada contoh Zanantu la Zaidun Qaim, tidak tampak padanya nasab. Lianna lamal ibtida, karena lamal ibtida li sodarotiha, karena posisinya yang selalu di depan, la yatakhaddaha al-amil, tidak bisa dilampaui oleh amil. Ya, enggak bisa bekerja penentunya, tidak bisa melampaui lam, karena lam ya laha saudara. Fa min haythu lafaz, maka dari sisi lafaz, ya dari sisi lafaz, ru'ya ma lahu as-sadr, dipandang apa yang dia miliki hak di awal, yaitu as-sadr, yaitu apa? Lam. Ya. Jadi dari sisi lafaz, ru'ya ma lahu as-sadr, diperhatikan, ya dijaga apa yang dia memiliki hak di awal kalam, yaitu lam. Dijaga dengan tidak diamalkan pada lafaznya. Ya. Itu dari sisi lafaz berhak untuk dijaga kalimat yang memiliki sadrul kalam itu lam dengan tidak diamalkan yang sebelumnya kepada yang setelahnya. Adapun dari sisi makna ru'ya al-amil, dipandang amilnya yaitu zanantunya, dari sisi apa? Makna. Fa ka'annahu baqin 'ala 'amali, seolah-olah amil tersebut pada maknanya seolah-olah dia tetap beramal. Fa ka'annahu baqin 'ala 'amali, seolah-olah amil tersebut tetap beramal. Lianna ma'na dhanantu la zaidun qa'im, karena ma'na dhanantu zaidun qa'im, dhanantu qiyama zaid. Iya, saya meyakini atau menduga kuat berdirinya zaid. Dan ini sama dengan makna yang dihasilkan dari dhanantu zaidan qa'iman, yang di situ dhanna beramal. Sama gitu. Iya. Semoga bisa difahami. Silakan barangkali ada yang belum paham, ada sedikit waktu untuk menanyakan atau memperjelas apa yang belum paham. Ini pembahasan sudah selesai ya dari kita, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan tentang pembahasan apa lagi. Oh, masih ada yang lainnya belum ya? Ya. Tanbih dikira pembahasan baru. Ya, silakan. Bisa. Apa? Saat data apa ya? Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan apa? Isim fa'il, ya. Apa? Halnya. Hal atau apa? Dalam keadaan bisa juga. Hal sadatan masa dalam keadaan dia menduduki posisi dua maf'ul. Isim fa'il sadda. Sadda ya sudduk sad. Mu'annas sadatan. Ya hal bisa dari jumlah. Yang lain. Ya jelas itu. Istitsna mufarrag. Fa'il. Istisna mufarrag. Fa inna la yajuzu fi illa al-a'malu al-a'malu fa'il dari yajuz. Istisna mufarrag yaitu pada kalam yang manfi dan naqis. Diberikan yang setelahnya sesuai dengan kebutuhannya. Yang lain? Ya. Saya tahu pada lisimal ya. Saya tahu Zaid. Siapakah dia? Ya. Apa tadi? Aratu Zaidan. Apa kalimatnya? Bapak siapa dia? Ya. Saya kenal Zaid. Bapak siapa dia? Ini kalau terjemahan ini dibawa kepada anggapan bahwasanya badalnya badal apa? Istimal. Ya. Bapak siapa dia? Bukan ke bapaknya langsung kan? Ya. Abu man huwa. Ini kan saya kenal Zaid. Abu man huwa. Bapaknya siapa dia? Bapaknya siapa dia? Ada siapanya itu loh, bapaknya siapa dia? Kalau abuk ya jelas tuh, badal kul kalau itu. Araftu Zaidan abaka, sudah itu jelas, badal kul kan. Ini sih, bapak siapa dia? Pertanyaan tuh. Istimal, ya mengandungi. Ya terkandungi dalam Zaid. Tapi bukan kul, bukan juga badal ba'ad gitu. Pokoknya selain badal kul, minal kul, selain yang disebutkan itu, dari badal-badal itu istimal. Ya. Adapun kalau kita menakdirkan pada yang mudhaf, ya pada sebelum Zaid, ya, araftu sya'na Zaid abu man huwa. Saya tahu urusan atau keadaannya Zaid, bapaknya siapa? Sama. Imbang itu makna dengan makna kan. Kalau Abu Zaidan abu man, bapaknya siapa? Ya. Beda ini. Perhatikan baik-baik itu. Apa contoh yang lain ya? Gimana, bisa dipahami enggak? Belum. Maraftu Zaidan abu man huwa. Ya, ini badal ishtimal. Keseluruhannya lah, bukan abunya. Abu man huwa. Seluruhnya, bukan abunya aja. Bapaknya siapa dia? Itu pada mahalnya nasab, badal ishtimal dari Zaid. Kan beda tuh. Enggak lah, telak banget Zaid abu man huwa. Enggak kan? Saya kenal Zaid, bapaknya siapa dia? Ya, kalau mau dijadikan badal kuminal kul, maka ditakdirkan apa? Mudhaf. Sya'an atau amr. Ya. Araftu amro Zaidin. Ataupun sya'na Zaidin. Abu man huwa pas baru itu. Saya tahu ya, keadaannya Zaid. Urusan Zaid, bapaknya siapa? Pas jadi itu. Ya, dengan pertanyaan ini pas dengan urusan tadi itu. Amr ya dengan abu man sama gitu. Ya. Amru Zaid dengan Abu Man huwa sama. Tapi kalau Zaid dengan Abu Man ya beda itu. Enggak istilahnya mencakup seluruhannya itu. Ya stamil aja. Paham enggak, Mam? Ngerti kan? Ih, jangan terus pusing. Apa? Ya stamil ya, bukan bagian-bagian yang ini di luar gitu, di luar itu. Coba antum buka lagi pembahasan badal ya. Macam-macam badal lima roja kembali. Badal ishimal. Ya. Emang ini pembahasan sudah lumayan agak tinggi. Contoh-contohnya. Seperti yu'jibuni Zaidun. Ilmu. Ya, ilmu. Di luar itu gitu. Bukan keseluruhannya. Atau bagian-bagian dari Zaid yang. Misalkan wajhu kan. Bagian dari wajhu. Ini di luar itu. Kalau wajibnya berarti pada kul minal bab, fa'at minal kul kan. Ini beda. Ya. Terus saya dirunungin. Yang lain. Ya. Mana tadi? Araftu mana tadi Zaidan ya abu man huwa di sini abu man huwa diaraf sebagai badal ishimal ya pada yang mutawassit bainahu wa bainaha antara apa dengan apa ini sepertinya antara mubtada dan khabarnya ya al mutawassit maksudnya isim istifham yang berada di tengah-tengah antara isim dan khobarnya, sepertinya itu. Pemirnya berbeda di sini. Nih, coba nanti dicek lagi. Maknanya ke situ lah, hah? Bainahu wa bainaha. Antara apa? Ya intinya ke situ lah. Nanti insya Allah kita cek lagi. Harus dibaca dari awal lagi. Nih. Hah? Apa? Antara dia dengan apa berarti? Antara fiilnya berarti kan? Dengan apanya? Nanti coba dicek lagi. Ya. Ya intinya itu. Ya. Jadi istifhamnya di tengah-tengah. Ya antara apa? Mubtada dan khobar. Ya terus diulang-ulang, diperhatikan. Nanti insya Allah faham. Gak ada yang lain? Cukup? apa? Wa fi mawdi' tsani, maksudnya pada tempatnya maf'ul yang kedua. Wa fi mawdi' tsani maksudnya pada tempatnya maf'ul yang kedua. Apabila fi'ilnya muta'addi kepada dua dan sudah ada, sudah didapati maf'ul yang pertamanya. Maka jumlah istifhamnya itu fi mawdi' tsani, yaitu pada mawdi'nya maf'ul yang kedua, gitu maksudnya. Abu man huwa, ya kan? Gimana? Ya nanti cari ya. Kita katik. Saya tadi enggak perhatian situ. Memahami maknanya aja. Ya. Paham enggak, Fadlu? Kalau yang enggak nanya berarti harus lebih paham. Ya. Yang enggak nanya dianggap lebih paham. Antum kalau masih sulit tanya yang enggak nanya aja tuh. Insyaallah kalian paham. Ya, subhanallah, bihamdika, syadallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.